Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد, فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من الضلال والنار. Ikhwati fillah a'azini wa a'azakumullah. Kita melanjutkan pembacaan kitab tafsir As-Sa'di rahimahullah ta'ala. Masuk kita kepada tafsir surah Al-Baqarah. Wahia Madaniyah, di mana surah ini adalah surah Madaniyah yang diturunkan di Madinah. Qala tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, dhalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Alif lam mim. Dzalikal kitab. Itulah al-kitab. La raiba fihi, yang tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Orang-orang yang bertakwa, yang dimaksud adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada perkara ghaib. Wa yuqimuna as-salah, dan orang-orang yang menegakkan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa-apa yang telah kami rezekikan kepada mereka, mereka infakkan. Walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Orang-orang yang bertakwa juga adalah orang-orang yang mereka beriman kepada apa-apa yang telah diturunkan kepadamu wahai Nabi, dan apa yang telah diturunkan dari sebelummu, dan juga beriman kepada hari akhirat, dan juga kepada hari akhirat mereka meyakininya. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka-mereka itulah orang-orang yang berada di atas huda, petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka-mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Diterangkan oleh Imam As-Sa'di rahimallahu taala, qala rahimallahu taala, taqaddama al-kalamu 'ala al-basmalah, telah lewat pembicaraan tentang tafsir daripada basmalah. Wa ammal huruful muqatta'ah fi awa'il suwar, فالأسلم فيها السكوت عن التعرض لمعناها. Adapun huruf-huruf yang terputus-putus, alif lam mim, alif lam ra, ha kaf ya ain sad, yasin, taha, dan seterusnya, huruf-huruf seperti ini yang ada di awal-awal surat, kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, fal aslamu fiha as-sukut, maka yang lebih selamat di dalam menafsirkan ayat-ayat seperti itu adalah as-sukut, diam, tidak membicarakannya, tidak memperselisihkannya, tidak berupaya untuk mencari-cari takwilnya. As-sukutu 'ani ta'arrudi li ma'naha, hendaknya kita diam dari berupaya untuk menunjukkan, menampilkan makna-maknanya. Jangan kemudian kita berupaya untuk mencari alif, ini lafdul jalalah dari singkatan lafdul jalalah Allah, ya. Nah, lamnya demikian ditafsirkan lagi, mimnya juga ditafsirkan lagi, ya. Nah, tidak demikian. Maka al-aslam fiha sukut, yang lebih selamat adalah diam. Min ghairi mustanadin syar'i ma'al jazami bi anna Allah ta'ala lam yunzilha abatan. Yang terbaik bagi kita, yang lebih selamat bagi kita adalah diam. Min ghairi mustanad, karena memang tidak ada sanadnya, tidak ada sumbernya, tidak ada asal-usulnya yang syar'i. Tetapi perlu diingat, ma'al jazmi, kita harus meyakini, kita harus menguatkan keyakinan kita, bi anna Allah ta'ala lam yunzilha abasan, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menurunkan ayat-ayatnya dalam keadaan abad sia-sia. Berarti kalau tidak mungkin sia-sia, apa maknanya? Bali hikmatin la ya'lamuha, la na'lamuha. Bahkan yang wajib, yang harus kita yakini dalam hati kita adalah li hikmatin la na'lamuha, Allah menurunkannya untuk sebuah hikmah. Ya, untuk sebuah hikmah, hikmah yang kita tidak mengetahuinya. Karena terkadang apa yang Allah tetapkan kita bisa mengetahui hikmahnya, tetapi apa yang terkadang apa yang Allah tetapkan tidak kita ketahui hikmahnya. Ya, sehingga dengan ini kita meyakini bahwa semua yang ditakdirkan Allah subhanahu wa ta'ala itu pasti khairun, kebaikan. Ya, pasti adalah kebaikan. Hanya saja mungkin kita bisa mengetahui hikmah-hikmahnya, atau bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Nah, sehingga disebabkan tidak ada dasar landasan syar'i untuk kita mentakwil huruful muqatta'ah ini, huruf-huruf yang terputus ini yang ada di awal-awal surat ini, maka kita tidak mentakwilkannya. Nah, baik. Qala rahimallahu ta'ala wa qawluhu, firman Allah Ta'ala yang menyatakan zalikal kitabu, ay hadal kitab al-azim alladhi huwa al-kitabu ala al-haqiqah al-mushtamilu ala ma lam tashtamil alaihi kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin minal ilmil azim wal haqqil mubin. Itulah Alkitab. Maksudnya adalah hadzal kitabul azim, kitab yang mulia ini, yang agung ini. Alladhi huwal kitabu ala al-haqiqah, di mana inilah kitab yang hakiki. Kitab yang hakiki. Kenapa? Karena kitab itu masdar bentuk kata benda daripada kata bayak tubuh, kitaban. Ya. Artinya apa? Kullu ma jumi'a fihi al-kitabah fa huwa kitab. Kata ahli lughah, semua yang terkandung, semua yang mengumpulkan dari tulisan-tulisan itu namanya Alkitab. Iya. Tetapi kitab yang hakiki adalah ini. Ini Al-Qur'an. Maka dikatakan di sini huwal kitabu 'alal haqiqah. Inilah kitab yang hakikat, yang hakiki. Al-mustamilu 'ala ma lam tashtamil 'alaihi al-kutubul mutaqaddimin wal mutaakhirin. Kitab yang mengandung hal-hal yang tidak dikandung oleh kitab-kitab terdahulu maupun kitab-kitab yang akan datang. Kitab-kitab kontemporer. Minal ilmil azim, dari ilmu yang agung. Wal haqqil mubin, dan kebenaran yang nyata. Makanya Allah Ta'ala menjamin tentang keotentikan Alkitab ini, sehingga Allah Ta'ala menyatakan walau kana min indi ghairillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Allah menyatakan law kana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Qur'an ini kana, ya, dia fil madhi naqis, dia membutuhkan apa? Isim dan khabar, ya. Nah, maka isimnya adalah dhamir mustatir taqdiruhu huwa ya'ud ila ma qablahu. Ini maksudnya adalah Alkitab, Al-Qur'an. Walau kana min indi ghairillah, kalau seandainya Al-Qur'an itu min indi ghairillah, bersumber dari selain Allah tabaraka wa ta'ala, la wajadu, pasti mereka akan mendapatkan, menemukan fihi ikhtilafan katsira, di dalamnya perselisihan yang banyak. Oh, berarti ada perselisihan walaupun sedikit di sana. La, bukan demikian maknanya. Ya. Yang dimaksud di sini adalah penegasan, takrir bahwasanya di dalamnya mengandung ilmul azim wal haqqul mubin. Ini. Sehingga kita tidak akan mendapatkan, menemukan sedikit pun pertentangan di dalamnya. Sekalipun terkesan ada yang bertentangan, itu dikarenakan keilmuan kita yang belum memahami daripada persoalan tersebut. Wa illa, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya. Karena tugasnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah wa ma arsalnaka illa litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan tidaklah kami utus engkau melainkan untuk menjelaskan kepada mereka apa yang sudah diturunkan kepada mereka. Ya. Ini. Sehingga benarlah apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana dinukilkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Syarh Sunnah, bahwasanya kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, as-sunnatu qadiyatu lil-Quran walaysa al-Quranu qadiyan lis-sunnah. As-sunnah lah yang menafsirkan Al-Quran, dan bukan Al-Quran yang menafsirkan As-Sunnah. Camkan baik-baik. Kata Imam Al-Babahari rahimahullah ta'ala pada poin yang pertama, beliau mengatakan apa? Al-Islamu huwa sunnah wa sunnatu hiyal Islam wa la yakumu ahaduhuma illa bil-akhar. Bahwasanya Islam itu adalah sunnah, dan sunnah itu adalah Islam, dan tidak akan mungkin salah satunya tegak kecuali dengan yang lainnya. Tidak mungkin bersendirian Al-Quran dengan sunnah. Kenapa? Karena sahabat Umar ibn Khattab r.a. mengatakan As-sunnah qadiyatun lil-Quran walaysal Quranu qadiyan lis-sunnah. Karena sunnah lah yang menafsirkan Al-Quran, dan bukan Al-Quran yang menafsirkan sunnah. Nah, ini ya. Sehingga apa? Ini adalah Al-Kitab Al-Haqiqah. Ini kitab yang sesungguhnya, kitab yang hakiki. Kenapa dikatakan kitab al-hakiki? Al-mustamilu ala ma lam tashtamil alaih kutubul mutaqaddimina wal mutaakhirin. Karena kitab inilah yang mengandung hal-hal yang tidak dikandung. Karena kitab inilah kitab yang mencakup, yang menuangkan, yang berisikan apa-apa yang tidak dikandung, dituang di dalam kitab-kitab terdahulu dan kitab-kitab kontemporer. Minal ilmil azimi wal haqqil mubini. Dari ilmu yang agung dan kebenaran yang nyata. Nah, sehingga Allah pertegaskan la raiba fi, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Nah, sehingga kata Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala wala syakka biwajhin minal wujuh, yang tidak ada keraguannya dari satu sisi, dari semua sisi yang ada, satu sisi saja tidak ada yang diragukan, apalagi sisi-sisi yang lainnya. Nah, baik. Sehingga di sini kata beliau rahimahullah ta'ala wa nafsu ar-raybi anhu mustalzimun yastalzimu diddahu. Nafsu ar-raybi di sini ketika Allah taala menafikan, meniadakan keraguan yang Allah sifatkan bagi Al-Kitab ini, yastalzimu diddahu, maka konsekuensinya adalah kebalikannya, lawannya. Berarti kalau dikatakan tidak ada keraguan, artinya apa? Penuh dengan keyakinan. Yeah. Berarti penuh dengan keyakinan. Kalau dikatakan tidak ada keraguan di dalamnya, berarti penuh dengan keyakinan, penuh dengan ilmu, al-ilmu al-yaqin. Yeah. Kenapa? Karena dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ta'ala, dikatakan ilmu itu apa? Al-ilmu huwa apa? Ma'rifatul jazim, pengetahuan yang kokoh, ala ma huwa alaih. Iya. Mengetahui dengan kokoh apa yang sesuai dengan kenyataannya. Ma'rifatan jaziman, atau ma'rifatu syai ala ma huwa alaih ma'rifatan jaziman, mengetahui sesuatu perkara sesuai dengan kenyataannya. Kalau dia mengetahui sesuatu tidak sesuai dengan kenyataannya, berarti apa? Kebalikannya, waham. Iya. Kalau pengetahuannya antara benar dengan salahnya itu sama seimbang, berarti apa? Asyak, ragu-ragu dia antara benar dengan salah, bimbang dia. Nah, tetapi ini adalah ma'rifatu syai ala ma huwa alaih. Dia mengetahui sesuatu ala ma huwa alaih, sesuai dengan kenyataannya. Sehingga kalau dibuktikan benar, bahkan dikuatkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala, ma'rifatan jaziman. Ya. dengan pengetahuan yang jazimah, yang kokoh, tidak tergoyahkan. Ini namanya ilmu yaqin. Nah, Said, karena ilmu itu beberapa maratib. Sehingga kata Syekh As'adi rahimahullah ta'ala, iddiddu raibi wasyaki al-yaqinu. Di mana lawan daripada keraguan-raguan dan kebimbangan adalah keyakinan. Fahadal kitab mustamilun ala ilmi al-yaqin. Maka kitab ini mencakup ala ilmi al-yaqin, kepada ilmu al-yaqin, ilmu yang membawa kepada keyakinan. Kenapa? Karena nanti di sana para ahlul kalam akan membagi-bagi ilmu. Ilmu itu ada yang ma yastalzimul yaqin wa ma la yastalzimul yaqin. Ya. Yeah. Ada yang memberikan konsekuensi keyakinan, ada yang tidak memberikan konsekuensi keyakinan. Sehingga ahlul kalam mereka tidak menerima khabar al-ahad. Khabar al-ahad. Hadis-hadis yang di mana rawinya infirad di situ bersendirian dalam meriwayatkan hadis. Iya. Ini. Kenapa? Karena kata mereka al-gharib la yastalzimul yaqin, la yufidul yaqin. Nah, sedangkan mutawatir yufidul yaqin. Ini mereka masukkan mereka kaidah ini ke dalam ilmu mustalah hadis terkadang. Padahal ini apa? Ini adalah pemahaman mereka. Ilmu kalam. Nah, maka interview hati-hati. Ya. Sehingga kata Imam Sa'di rahimallahu taala, "Fahadhal kitabu mustamilun 'ala 'ilmi al-yaqin muzil lisyakki war-raib." Maka kitab ini mencakup kepada ilmu yakin, ilmu yang memberikan keyakinan, al-muzil, yang menghapuskan lisyakki war-raib, kepada keraguan-raguan dan kebimbangan. Wa hadhihi qa'idatun mufidah. Ini adalah kaidah yang sangat bermanfaat. Ini kaidah, ya, yang harus kita pahami betul kaidah ini. Apa kaidahnya? Annan nafyal maqsuda bihil madhu la budda an yakuna mutadhamminan lidhiddihi. Anna an-nafy al-maqsud bihi al-madh. Bahwa penafian, peniadaan, penolakan yang tujuannya ialah memuji, tujuannya adalah pujian, menolak tetapi pujiannya apa? Untuk memuji. Labud, pasti mau tidak mau ayyakuna mutadhamminan lidhiddihi, pasti mengandung konsekuensi lawan daripadanya. Ya. Lawan daripada pujian maksudnya apa? Celah. Ya. Sehingga ketika di sini dikatakan la raib, tidak ada keraguan, artinya apa? Konsekuensinya lawan daripada keraguan yang dimunculkan. Yaitu apa? Ilmu yakin, keyakinan. Ya. Yeah. Sehingga wahwal kamal, kata beliau rahimahullah ta'ala, konsekuensinya adalah al-kamal, kesempurnaan pada al-kitab ini. Ya. Yeah. Kenapa? Karena menafikannya, menafikan sifat raib ini bertujuan untuk memuji. Memuji al-kitab ini. Berarti pujian ini tujuannya untuk apa? Untuk menyatakan al-kitab ini adalah al-kamal, kitab yang sempurna. Nah, kenapa demikian? Li'anna nafya adamun. Karena penafian, penolakan itu adalah adam, peniadaan. Wal adamul mahdhu la madha fihi. sedangkan peniadaan semata, hanya semata-mata meniadakan, ini tidak ada pujian padanya. Ya. Nah, misalkan kalau kita menafikan saja, ya, tidak ada tujuan untuk memuji di sana, maka tidak terpuji di situ, ya, tidak mengandung pujian sama sekali. Kalau cuma sekedar menafikan, misalkan kita menyatakan tidak ada air dalam gelas, apakah ada pujian dalamnya? Tidak ada. Ya. Nah, tidak ada. Kenapa? Karena tidak ada tujuan memuji. Tetapi ketika dikatakan dzalikal kitabu la raiba fi, maka diberikan konsekuensinya oleh Allah Ta'ala. Yaitu apa? Hudan lil muttaqin. Ini konsekuensinya. Ya. Ini adalah konsekuensi daripada kalimat la raiba fi. Nah, begitu. Kita bisa mengetahui bahwa nafi yang ada dalam ayat ini adalah al-maqsud bihil madhu, yang dimaksudkan adalah pujian. Karena ini ada kalimat berikutnya, hudan lil muttaqin. Hudan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sehingga kata Imam As-Sa'di rahimahullah taala, falamma istamala 'ala al-yaqin, maka tatkala kitab ini mengandung kepada keyakinan, wa kanatil hidayah la tahsul illa bil yaqin, dan di mana hidayah itu tidak mungkin kita dapat kecuali dengan adanya keyakinan. Iya. Bagaimana orang bisa mendapatkan petunjuk kalau dia tidak yakin? Iya. Nah, contohnya saja misalkan kita tersesat jalan. Kemudian kita dikasih arah, dikasih tunjuk jalan yang benar ke sini. Kalau kita tidak yakin bagaimana? Tidak akan diambil, iya kan? Nah, tidak akan diambil. Sehingga apa? Kata beliau, tatkala kitab ini mengandung keyakinan, lihat, ketika kitab ini mengandung keyakinan, kenapa? Karena sudah disifati la raib, tidak ada keraguan di dalamnya. Artinya apa? Mengandung keyakinan di dalamnya. Berarti apa? Maka hasalatil hidayah, hidayah itu pasti akan didapat, diraih. Sehingga kata beliau, wa kanatil hidayah la tahsul illa bil yaqin, dan ketika hidayah tidak mungkin bisa diraih kecuali dengan keyakinan, qala hudal lil muttaqin, maka Allah Ta'ala menguatkan, mengatakan dengan hudan lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah ini, ya. Wal huda ma tahsulu bihil hidayah minad dalalah wa syubah. Sedangkan al huda ini, petunjuk ini, definisinya adalah ma tahsulu bihil hidayah. Namanya petunjuk itu ialah sesuatu yang bisa menghasilkan hidayah. Itu namanya petunjuk. Iya. Huda definisinya adalah sesuatu yang bisa menghasilkan hidayah. Iya. Minad dalal wa syubah. Petunjuk dari apa? Petunjuk dari yang sesat dan yang samar. Kenapa harus yang samar dibawa juga? Karena kalau kita terlepas dari kesesatan tetapi jatuh kepada kesamaran, namanya tidak mendapatkan hidayah. Iya. Tidak mendapatkan petunjuk. Kenapa? Karena kita masih terjatuh dalam jurang keraguan. Nah. Demikian. Sehingga Allah kuatkan, Allah pertegas dengan ayat terakhir ini, hudan lil muttaqin. Wa ma bihil hidayatu ila suluki turqin nafi'ah. Dan dinamakan huda, petunjuk ini adalah ma bihil hidayah, sesuatu yang memberikan petunjuk ila suluki turqin nafi'ah, untuk bisa menjalani jalan-jalan yang bermanfaat. Ini, ya. tidak dikatakan mendapatkan petunjuk kalau kita tidak mendapatkan arah jalan yang benar. Ini. Baik. Wa qala, maka Allah Ta'ala mengatakan hudan wa hudifatil ma'mul. Hudan di sini dimahdzuf ma'mulnya. Ya. Dibuang ma'mulnya. Sehingga falam yaqul hudan lil maslahatil fulaniyah. Ma'mulnya di sini yaitu dalam bentuk idhafah atau jar majrur muta'alliqun bimasdar, karena hudan di sini adalah masdar, atau dalam pelajaran bahasa Arabnya maf'ul mutlak. Iya. Yang di mana masdar ini ya'mal amal fi'il. Sudah belajar kan? Belum. Ya, wajar lah. Ya. Mukanya masih nerawang. Apa itu? Ya. Nah. Masdar itu ya'mal amal fi'il. Dia bisa beramal seperti amalannya kata kerja. Namanya kata kerja itu apa? Kemungkinannya dua. Iya. Imma butuh subjeknya saja. Iya kan? Wa imma butuh subjek dan objek. Begitu kan? Nah. Ini kata kerja. Kata kerja aktif dalam bahasa kitanya. Kalau yang pasif lain lagi nanti. Kata kerja aktif. Misalkan apa? Memukul. Ini contoh yang jelek ya. Memukul. Cuma kan mudah dia untuk diingatkan. Iya. Pasti butuh apa? Kalau memukul butuh subjek pelaku dan butuh objek penderita. Siapa yang dipukul? Kan begitu kan? Nah. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dia hanya butuh pelaku saja. Misalkan apa? Misalkan berjalan. Berjalan itu apa? Yang butuh apa? Pelakunya saja. Iya. Apakah butuh penderitanya? Enggak kan? Perjalanan itu bebas. Mau berjalan di tanah, berjalan di mana, enggak butuh jadi, enggak butuh apa? Objek penderita. Nah, kalau memang bisa berjalan di air, berjalan. Kan begitu ya? Tetap namanya berjalan. Iya. Nah, ini kata kerja. Masdar. Masdar itu urutan ketiga. Paling mudahnya begitu. Urutan ketiga dari tasrifan. Tasrifan itu apa? Perubahan suku kata. Misalkan tadi doroba yadribu durban. Iya. Nah. Nah, masdar ini yang ketiga. Kataba yaktubu kitaban. Iya, ini masdar namanya. Yang ketiga. Nah, masdar dalam ilmu nahu itu nanti ada yang dinamakan dengan maf'ul mutlak. Begitu. Ya. Baik. Daripada bingung-bingung langsung, ya. Nah, enggak selesai-selesai nanti. Jelaskannya juga. Baik. Allahu minkum, ya, karena memang dibahas di sini ya, sudah dibahas begitu ya. Hudifatil ma'mul. Ma'mulnya di sini ternyata petunjuk bagi siapa ini? Iya kan? Nah, nggak ada di sini, objeknya nggak ada, baik, atau jar majrurnya di sini nggak ada. Nah, maka falam yaqul hudan lil maslahatil fulaniyah, di sini Allah tidak menyebutkan petunjuk bagi kemaslahatan si fulan, enggak kan? Enggak, diumumkan, dimutlakkan sudah. Nah ini, ya, baik, karena tidak ada penghususan di situ, walali syain fulani, tidak juga untuk sesuatu dari si fulan, li iradatil umum. Kenapa dimutlakan seperti itu? Li iradatil umum, Allah hendak memberikan kemanfaatannya ini bagi semuanya, umum. Pada hakikatnya Al-Quran itu adalah petunjuk bagi seluruh makhluk, mukminnya, kafirnya. Iya, pada hakikatnya. Hanya saja umat itu terbagi menjadi dua, ya. Ada ummatul dakwah dan ummatul ijabah. Ummatul dakwah itu maksudnya apa? Umat yang diserukan untuk menerima Al-Quran, beriman kepada Al-Quran. Semuanya, iya kan? Semuanya. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illallah. Allah Ta'ala mengatakan apa? Qul, katakan wahai Nabi, ya ahlal kitab ta'alau, wahai ahlul kitab, kemari ila kalimatin sawa'in bainana, kepada kalimat persatuan, kalimat sawa, kalimat persamaan. Iya. Sekarang kan lagi musim apa? Penyetaraan gender, ya. Gak berlaku. Yang ada ini, ayo, penyetaraan keyakinan. Kalau mau, ayo, kemari. Ila kalimat insawa, kepada kalimat persatuan. Apa kalimat persatuan itu? Alla na'buda illallah. Agar kita tidak beribadah hanya kepada Allah semata. Iya, ini kalimat persatuan. Kalau kalian mau bersatu dengan kami, silakan. Syaratnya ini. Kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Nah ini, kalau kamu beribadah hanya kepada Allah, maka itu namanya sama kita. Satu, saudara. Begitu kan? Nah. Ini. Sehingga apa? Liradatul umum, kata Syekh. Berarti di sini diinginkan adalah umum. Semua. Kepada ummatul dakwah. Tetapi yang menerima hanyalah ummatul ijabah, yaitu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya, begitu. Mohon bisa paham ya? Baik. Wa annahu hudan li jami'i masalihi darain. Dan Al-Qur'an ini adalah petunjuk li jami'i masalihi darain, untuk kemaslahatan, kebaikan bagi seluruh kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Untuk seluruh kebaikan, kemaslahatan, kehidupan dunia dan akhirat. Fahuwa mursyidun lil ibad fil masail al usuliyah wal furu'iyah. Sehingga Al-Qur'an ini adalah mursyid. Apa mursyid? Pembimbing. Ya. Nah. Murabbi kalau bahasa orang harokahnya, ya. Begitu. Kalau bahasa orang-orang Islam jamaahnya, mursyid. Iya, begitu. Pembimbing dia. Pembimbing apa? Lil ibad, bagi seluruh hamba. Fil masailil usuliyah wal furu'iyah, dalam semua persoalan, baik persoalan yang pokok maupun yang cabang. Berarti apa? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kaffah. Ya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kaffah. Gunakan Al-Quran ini sebagai mursyid. Iya. Lima sa'ilin al-usuliyah wal-furu'iyah. Nah, begitu. Jangan dianggap Al-Quran itu hanya menyelesaikan permasalahan-permasalahan usul, sedangkan permasalahan-permasalahan furu itu dengan fiqhul waqi', kata mereka. Jangan. Iya. Nah. Wa mubayyinun lil haqqi minal batil. Dan Al-Quran ini sebagai mubayyin, penjelas. Penjelas dari apa? Lil haqqi minal batil, dari al-haq. Penjelas bagi al-haq dari yang batil. Ini. Nah, makanya Al-Quran disebut juga sebagai Al-Furqan. Ya. Yang memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Demikian juga memisahkan ahlua. Memisahkan apa? Orang yang memegang al-hak dan yang batil. Ini. Maka tidak bisa kita bersatu padu kalau di situ ada al-hak dan ada al-batil. Ya. La yastawiyan. Tidak akan mungkin sama al-hak wal-batil. La yastawiyan. Tidak akan mungkin sama. Ya. Nah, demikian. Was-sahih min ad-da'if. Membedakan, menjelaskan mana yang sahih dan mana yang da'if. Mana yang benar, mana yang lemah. Wa mubayyinun lahum, bahkan menjelaskan bagi mereka kaifa yaslukuna turuqan nafi'ah. Bagaimana cara menjalani jalan yang bermanfaat. Ya. Lahum, bagi mereka. Fi dunyahum wa ukhrahum, baik dalam urusan dunia mereka maupun akhirat mereka. Ini. Ya. Na'am, begitu. Baik. Pantaslah kalau misal, kalau seandainya ada ulama yang mengatakan apa, menafsirkan ketika menyatakan wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Nasibah ya al-maut. Al-maut. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam kitabnya Tazkirah. Allah Ta'ala menyatakan wabtaghi fi ma atakallah daral akhirah, dan carilah oleh kalian apa yang Allah berikan kepada kalian dari negeri akhirat. Wala tansa nasibaka, tetapi jangan engkau lupakan bahagianmu dari dunia ini. Maksudnya apa? Kematian kita di dunia ini. Kenapa? Karena inilah yang akan mengerem tindak tanduk kita. Tazkiratul maut, mengingat kematian, ini yang akan mengerem kita. Ya, yeah. Min tama'i dunya, dari rakusnya kita kepada dunia dan sebagainya. Ya. Yeah. Nah. Maka Al-Qur'an ini yang menjelaskan kepada mereka bagaimana jalan untuk bisa menempuh, bagaimana cara untuk menempuh jalan yang bermanfaat bagi dunia mereka dan akhirat mereka. Wa qala fi mawdhin akhar, di dalam ayat lain Allah Ta'ala mengatakan hudan linnasi, hudan linnas, petunjuk bagi manusia, semua manusia. Alif lam bertemu dengan lafaz yang mufrad, tetapi maknanya jamak di sini, sehingga yufidul umum, memberikan pengertian umum semua manusia, petunjuk bagi seluruh manusia. Nah, fa'ammama, maka di sini Allah memberikan sifat dengan sifat yang umum. Wa fi hadzal mawdi' wa ghair hudan lil muttaqin. Sedangkan di dalam ayat ini dan ayat yang lainnya disebutnya dengan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa? Li'anna fi nafsihi hudan li jamil khalqi. Karena pada asalnya Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk. Ya. Yeah. Sahih? Nah. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi seluruh makhluk. Nah, ini asalnya, hukum asalnya. Tetapi tadi umat ini terbagi menjadi dua, ya. Yeah. Ada yang tergolong kepada ummatul da'wah saja, ada yang masuk kepada ummatul ijabah. Nah, demikian. Sehingga fal asqiya, kata Syekh, kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, fal asqiyau lam yarfa'u bihi ra'san. Orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang tidak mau menengadahkan kepalanya, tidak mau mengangkat kepalanya, tidak mau menoleh kepada Al-Qur'an, tidak mau melihat kepada Al-Qur'an. Ini al asqiya, orang-orang yang merugi, menderita. Nah, baik. Walam yaqbalu hudan, hudallah, dan mereka adalah orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Faqamat 'alaihim bil hujjah, maka dengan diturunkannya Al-Qur'an ini tegaklah hujjah bagi mereka. Sudah tegak hujjah bagi mereka. Iya. Nah, sehingga kalau ditanyakan alam ya'tikum nadhir, tidakkah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka tidak akan bisa mengelak lagi. Iya. Tidak akan bisa mengelak. Nah, walam yantafi'u bihi li syaqaihim, dan mereka tidak akan mungkin bisa mengambil manfaat karena li syaqaihim, karena mereka sudah menjadi orang-orang yang merugi, menderita. Wa ammal muttaqun, adapun orang-orang yang bertakwa, alladzina utu atau bisababil akbar li husunil hidayah wa huwa taqwa, adapun orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang mereka menyongsong sebab-sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah. Mereka adalah orang-orang yang mendatangi, menyongsong hidayah. Ini orang yang bertakwa. Ya. Nah, karena hidayah itu harus dijemput. Ya. Bukan dinanti. Nah, sehingga omong kosong kalau ada orang yang mengatakan sudah nanti. Kalau ketika kita nasihatkan seorang muslimah, kenapa engkau tidak berjilbab? Kenapa engkau tidak mengindahkan perintah Allah Ta'ala? Dia bilang apa? Nanti, saya mau memperbaiki hati dulu. Omong kosong. Iya. Kenapa? Karena dia tidak menyongsong hidayah. Tidak menyongsong sebab-sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah. Nah, tidak mau menggali, mempelajari Al-Quran. Apa sebab yang terbesar untuk mendapatkan hidayah? Al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Iya. Ini sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah. Sehingga pantaslah Allah, Rasulullah SAW menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang dia menempuhnya karena ingin mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan bagi dia jalannya menuju surga. Bayangkan, dimudahkan. Iya. Berarti apa? Jalan menuju surga, jalan menuju hidayah, itu apa? Ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, iya. Sehingga kata Imam Sa'di rahimahullah ta'ala, wa huwa taqwa, sebab terbesar untuk mendapatkan hidayah adalah at-taqwa. Apa itu at-taqwa? Kata Talak bin Hubayb rahimahullah ta'ala, beliau katakan, at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nuri min Allah, tarju sawab Allah wa takhaf iqabah. Atau maqal rahimahullah ta'ala, namanya takwa itu adalah antama lebih taatillah. Kamu beramal karena taat kepada Allah. Beramalnya itu karena taat, bukan karena ingin mendapatkan pujian, bukan karena ingin dilihat, bukan karena ingin didengar. Iya, bukan ingin merasa bangga dengan amalannya, merasa lebih dari yang lain, bukan. Tetapi bitaatillah, karena dia tahu dia harus taat kepada Allah. Harus tunduk kepada Allah Ta'ala. Tidak hanya di situ, tetapi bahkan ala nurim minallah, di atas cahaya dari Allah. Cahaya maksudnya di sini apa? Al-ilmu. Sebagaimana Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala ketika mengadukan kepada gurunya Al-Waqi' bin Jarrah rahimahullah ta'ala, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, syakautu ila Al-Waqi' suahifzi faarsadani ila tarkil ma'asi, fa innal ilma nurun wa nurullahi la ya'ti al-asi. Atau kama qala rahimallahu ta'ala, kata Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala, aku mengadukan, mengeluhkan tentang jeleknya hafalanku kepada guruku Al-Waqi', maka beliau pun membimbing aku agar meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan. Karena ilmu adalah cahaya, dan cahaya Allah tidak akan mungkin diberikan kepada yang bermaksiat kepadanya. Lihat. Berarti apa? Anta'mala bita'illah bita'atillah. Anda beramal karena taat kepada Allah. Ala nurin minallah. Di atas cahaya dari Allah tabaraka wa ta'ala. Yani ala al-ilmi an-nafi'. Di atas ilmu yang bermanfaat. Ya. Nah. Demikian. Tarju sawab Allah. Tidak hanya cukup di situ. Tetapi kamu juga harus raja. Berharap. Ya. Kepada Allah ta'ala. Akan pahala darinya. Dan kamu takut akan azabnya. Nah, begitu. Demikian juga dalam riwayat lain disebutkan Talaq bin Hubayb rahimahullah ta'ala, beliau melanjutkan kalimatnya, wa an tatrukal ma'asi atau ma'asiat Allah ala nurin minallah takhaf aikab Allah. Kamu meninggalkan kemaksiatan itu di atas cahaya dari Allah. Kita meninggalkannya karena ilmu, bukan meninggalkan karena apa? Karena enggak ada kesempatan. Beda ya. Orang yang meninggalkan kemaksiatan karena ilmu dengan orang yang meninggalkannya karena tidak ada kesempatan. Contoh misalkan pencuri, ya. Satu hari, satu saat ia berhasil, tapi saat lain dia tidak berhasil. Kenapa tidak berhasil? Enggak ada kesempatan. Beda kan? Tapi sudah niat, sudah berazam dia. Beda. Tapi kita meninggalkannya apa? Di atas cahaya dari Allah Ta'ala. Nah, sebagaimana Rasulullah SAW menyatakan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam hadis qudsi, di mana Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya kullu amali bani Adam lahu illa siyam. Semua amalan anak Adam itu untuknya, untuk anak Adam itu sendiri, kecuali puasa. Kenapa? Fa innahu li, karena puasa itu untukku kata Allah Ta'ala. Wa ana ajzi bih, dan aku yang akan membalasnya. Kenapa? Dalam lafaz lain, dalam riwayat lain disebutkan, innama taraka ta'amahu wa syarabahu min ajli. Karena dia meninggalkan makan dan minumnya dan syahwatnya karena aku. Lihat. Meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena apa? Karena Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga kita juga meninggalkan kemaksiatan itu bukan karena malu dilihat orang, bukan karena malu peci kita, bukan karena malu dengan baju kita, bukan itu. Tetapi malu karena malu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ya. Nah, karena didasari ilmu ini yang penting, karena kita takut akan azabnya. Nah, sehingga kata Syekh rahimahullah ta'ala, allati haqiqatuha, di mana takwa pada hakikatnya adalah ittikhad ma yaqi sukhtallahi wa azabahu bimtisali awamirih wastinabin nawahi fahtadu bihi wantaqa'u ghayatal intifa', yang mana hakikat takwa itu ialah menjadikan sesuatu yang bisa melindungi dirinya dari kemurkaan Allah tabaraka wa ta'ala dan bisa melindungi dirinya dari azabnya. Dengan cara bagaimana? Bimtisali awamirih, dengan jalan kita menjalankan perintahnya. Makanya apa? Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Al-Usul, min ilmi al-usul, beliau menyatakan apa? Al-wajib ma yusabu fa'iluhu imtithalan wa la yu'aqabu tariquhu apa? Wa yu'aqabu tariquhu apa? Dan istihqaqan. Kewajiban itu adalah kalau dia melakukannya karena imtizalan, karena memenuhi perintah Allah tabaraka wa ta'ala, maka dia akan mendapatkan pahala. Tapi kalau dia meninggalkannya, maka dia akan mendapatkan adab istihqaqan sebagai balasan baginya. Ini. Ya. Nah, ditambahkan oleh beliau. Tidak hanya seperti yang dikatakan oleh usuliyun, di mana mereka mengatakan al-wajib ma yusabu fa'iluh wa yu'aqabu tarikuh. Begitu kan? Nah, tetapi disebutkan, ditambahkan oleh beliau dengan imtisalan. Ma yusabu fa'iluhu imtisalan. Karena orang yang melakukan amalan kebajikan tidak semuanya mendapatkan pahala, kecuali kalau dia melakukannya karena tunduk kepada perintahnya. Ini, ya. Nah, demikian. Kenapa? Ada orang yang melakukan amalan soleh, tapi karena ingin dilihat, karena ingin didengar, iya kan? Karena ingin merasa lebih dari yang lain, karena dia meremehkan orang lain, iya. Apa orang itu malas ibadahnya, iya kan? Lihat nih saya, rajin, berangkat sebelum iqamah, iya, sebelum azan bahkan berangkat, iya. Nah, sholat sunnah saya lebih duluan, saya lebih banyak, saya lebih sunnah, saya lebih ini, lebih ini. Begitu, iya. Nah, sehingga apa? Takabur dia, ta'ajjub binafsi, dia sombong, dia berbangga diri. Nah, na'udzubillah wa nasallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Sehingga apa? Wasina bin Nawaidan, dia juga meninggalkan larangan-larangannya. Fahtadu bihi, sehingga dia mendapatkan hidayah dengannya. Sebagaimana firman Allah taala, wa in tuti'uhu tahtadu. Jika kamu mengikut, jika kamu mentaatinya, yakni mentaati Rasul alaihi salatu wassalam, maka kamu akan mendapatkan hidayah. Ya. Maka apa? Maka ibadah kita semuanya harus dicocokkan dengan ibadahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, fantafa'u ghayatal intifa', maka mereka akan mendapatkan manfaat dengan manfaat yang sebesar-besarnya. Nah, qala ta'ala, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan jadikan bagi kalian adanya furqan, penjelas, pembeda, ya, al-mubayyin lil haqqi anil batil, lis sahih anil dhaif, dan seterusnya, ya. Nah, فَالْمُتَّقُونَ هُمُ الْمُنْتَفِعُونَ بِالْآيَاتِ الْقُرْآنِيَةِ وَالْآيَاتِ الْكَوْنِيَةِ. Maka orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang bisa memanfaatkan ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat kauniyah. Ya, orang yang bertakwa adalah orang yang paling cerdas. Kenapa? Dia bisa mengambil manfaat dari ayat-ayat Al-Quran dan dia bisa mengambil dari ayat-ayat kauniyah. Ya. الْحَادِقُ ma ya'tabiru bi ghairihi wa la ya'tabiru bi nafsihi. Al-hadiq, orang yang cerdas, adalah orang yang mengambil ibrah, pelajaran dari orang lain, dari kejadian orang lain, bukan dari kejadian dirinya sendiri. Iya. Kalau misalkan ada orang lain tertimpa suatu masalah, dia bisa mengambil manfaat. Nah, ini orang yang hadiq, orang yang cerdas. Iya. Nah, orang yang pandai dia. Bukan mengambil pelajaran ketika dirinya mendapatkan musibah. Oh iya, jangan diulangi ya yang kayak gini. Hah, baru kapok dia setelah dia mengalami. Nah, ini bukan orang yang cerdas yang kayak gini. Ya, orang yang bodoh. Ya, sudah tertimpa tangga kemudian pengen terjun dari tangga. Nah, itu namanya orang yang bodoh. Ya. Nah, al-mu'min, sejatinya mu'min, kata Rasulullah SAW, la yuldagu marratain fi hujrin marratain. Sejatinya seorang mukmin tidak akan mau terjerumus ke dalam satu lubang dua kali. Ya. Nah, demikian. Sejatinya seorang mukmin demikian. Nah, ini mukmin yang cerdik, yang pandai. Baik. Sehingga kata Syekh, "Al-muttaquna humul muntafi'una bil ayatil Qur'aniyah wal ayatil qauniyah." Nah, falianal hidayah naw'an. Kenapa demikian? Dikarenakan hidayah itu ada dua macam. Hidayatul bayan wa hidayat taufiq. yaitu hidayatul bayan, petunjuk dalam bentuk penjelasan-penjelasan, keterangan-keterangan, ya. Seperti ini, ta'lim, ya, pembelajaran. Nah, wa hidayatut tawfiq, dan hidayah yang berupa tawfiq. Nah, yakni dimudahkan dia untuk menjalankan apa yang sudah diperintahkan, dan dimudahkan dia untuk meninggalkan apa yang dilarang. Nah, ini taufiq min Allah tabaraka wa ta'ala. Fal muttaquna hasalat lahumul hidayatan, sehingga orang yang bertakwa adalah orang yang mendapatkan dua bentuk hidayah. Ya. Wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatu taufiq. Sedangkan orang yang selain orang yang bertakwa, mereka hanya mendapatkan satu hidayah saja, tetapi tidak mendapatkan hidayah atau taufiq. Ya, punya ilmu mungkin, sebagaimana Yahud. Ya, sehingga para ulama mengatakan apa? Man kana aliman walam ya'mal bi'ilmihi faqad syabaha al-Yahud. Barang siapa yang berilmu tetapi tidak mau mengamalkan ilmunya, atau tidak dimudahkan untuk beramal dengan ilmunya, maka dia telah menyerupai dengan Yahud. Nah, jadi apa? Dia cuma mendapatkan satu apa? Satu hidayah, hidayatul bayan. Tidak mendapatkan hidayah, hidayatul taufiq. Nah, tapi ada juga yang lebih parah daripada itu. Tidak mendapatkan hidayatul bayan dan tidak mendapatkan hidayatul taufiq. Ya, yeah. Maka mereka adalah orang-orang yang dijuluki dengan balun, orang-orang yang tersesat. Ya, yaitu apa? Man kana amilan bila ilmin faqad syabaha an-nasara. Barang siapa yang dia beramal tetapi tanpa ilmu, dia telah menyerupai kaum Nasrani, yaitu kaum yang dalun. Ya, orang-orang yang tersesat jalannya. Kenapa? Karena tidak mendapatkan hidayatul bayan dan juga tidak mendapatkan hidayah taufiq. Ya. Yeah. Sedangkan al-muttaqun adalah orang yang man hasalat lahu hidayatan. Orang yang mendapatkan dua bentuk hidayah. Nah, demikian. Wa hidayatul bayan biduni taufiq lil amal biha laysat hidayatan haqiqiyatan tamatan. Dan hidayatul bayan tanpa hidayatul taufiq untuk beramal, maka bukan hidayah pada hakikatnya. Secara sempurna bukan hidayah secara hakikatnya. Ya. Nah, bukan hidayah itu namanya. Nah, walaupun dia mendapatkan apa? Hidayatul bayan mungkin. Ya. Nah, karena hidayatul bayan biduni taufiq ini apa? Bukan hidayah. Nah, demikian. Baik. Summa wasafa al-muttaqina bil aqaid wal a'mal al-batinah wal 'amil dhahirah. Barulah setelah itu Allah tabaraka wa taala mensifatkan orang-orang yang bertakwa itu dengan akidah-akidah, dengan amalan-amalan batin dan amalan-amalan zahir. Ya. Yeah. Berarti ini menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Iman itu adalah ucapan dan amalan dan keyakinan. Itu namanya iman. Ya. Yeah. Nah, kenapa? Karena di sini disebutkan alladzina yu'minun. Ya. Yeah. Nah, landasannya at-taqwa adalah al-iman. Nah, sedangkan al-iman qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Nah, yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. Nah, litadammuni at-taqwa lidzalika, dikarenakan takwa mengandung itu semua. Namanya takwa itu mengandung akidah, mengandung amalan batin, mengandung amalan zahir. Nah, demikian. Baik. Masih kuat? Sudah merah semua, sama. Sudah merah ya matanya. Hah? Masih kuat atau tidak? Matanya. Cukup sampai sini? Hah? Gimana Mas Ayub? Hah? Masih kuat? Nah.